السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله واياكم، والحمد لله tiada hentinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memujinya dan bersyukur atas segala nikmat dan limpahan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang seorang hamba lemah untuk menghitungnya, disebabkan karena apapun yang dirasakan oleh setiap hamba dari sebuah kenikmatan, maka pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wama bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة." Tidakkah kalian melihat bahwa Allah Jalla wa'ala telah menunjukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah memberikan, mencurahkan kepada kalian kenikmatannya yang begitu banyak. Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya yang dirahmati adalah nikmatul Islam,